Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan sehari kita masuki bab yang ke-23 dari kitab Al-Jum'ah. Dan pada bab yang ke-23, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab yujibul iman ala mimbar idha sami'an nida. Bab seorang imam tatkala berada di atas mimbar pada hari Jumat sebelum berkhutbah, ia ikut menjawab apa yang ia dengar dari muadzin, mengikuti ucapan-ucapan muadzin. Dan ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi setiap yang mendengar adzan dikumandangkan, hendaknya ia mengikuti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Dan ini juga mencakup al-khatib tatkala sudah duduk di atas mimbarnya. Dan hadisnya di Sahih Muslim sudah kita lalui bersama. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar kumandangan adzan, maka katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin. Wa sallu alayya fa inna salatakum fa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku, karena barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat untuknya 10 kali. Wasallu liyal wasilah fa innaha manzilatun fi jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Dan setelah itu mohonkanlah untukku wasilah. Sesungguhnya al-wasilah adalah kedudukan di sorga, kedudukan yang sangat tinggi yang tidak layak kecuali untuk salah seorang dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku berharap aku orang tersebut, itu yang mendapatkan wasilah. Faman sa'ala liyal wasilah halat alaih syafa'ah. Maka barang siapa yang mohonkan untuk wasilah, maka telah tetap untuknya syafaatku pada hari kiamat. Dan juga masuk dalam hadis ini dan juga dalam pembahasan dalam bab yang ke-23 ini, selain seorang imam mengikuti ucapan-ucapan muadzinnya, juga pendapat yang sahih bahwasanya disyariatkan juga untuk khatib mengucapkan doa setelah adzan seperti yang lainnya. Dan sebagian berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan sebut. Bahkan sebagian mengingkari. Ketika selesai adzan, sebagian khatib katanya dia terdiam sejenak, berdoa setelah adzan, kemudian baru berdiri. Tapi yang sahih, seperti tadi kita sebutkan, khatib juga disyariatkan untuk membaca doa ba'da adzan. Dan hadis Sahih Bukhari sudah kita lihat, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, man sami'an nida فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة وصل القائمة أتي محمد وسيد وفضي وأتي مقام الذي وعده حلت له الشفاعة يوم القيامة. Dan siapa yang mendengar adzan kemudian dia telah selesai dari mengikuti adzan muadzin mengucapkan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ila akhir doa, maka telah tetap untuknya syafaat kepada hari kiamat. Jadi khatib juga disyariatkan mengikuti ucapan muadzin dan disyariatkan juga berdoa setelah muadzin selesai dari adzannya. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan hadis Abi Umamah Ibnu Sa'd bin Hunayf dari Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Hadis Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muqatil Muhammad bin Muqatil qala akhbarna Abdullah Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Abu Bakar bin Utsman bin Sahl bin Hunayf عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا فلما انقضى تأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعت مني من مقالتي. Dari Abu Umama ابن سهل ابن حنيف وأسعد ابن سهل ابن حنيف beliau berkata, aku mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan tatkala beliau menjadi khalifah. Aku mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan dalam keadaan beliau duduk di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adzan al-muadzin, dan pada saat itu muadzin sedang mengumandangkan adzan, adzan Jumat. Ketika muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, Muawiyah mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar. Dan ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah mengatakan wa ana. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah pun mengatakan wa ana. Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah selesai muadzin dari adannya, Muawiyah berkata, wahai manusia, berkata kepada orang-orang yang hadiri khutbah beliau, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tempat duduk ini, di atas mimbar ini. Tatkala muadzin mengumandangkan adzan, beliau mengatakan apa yang kalian dengar dariku. Mimma qalati, dari perkataan yang aku katakan. Mananya Muawiyah radhiyallahu anhu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Nabi di atas mimbarnya, beliau mengikuti ucapan-ucapan muadzin. Dari mulai Allahu Akbar sampai selesai. Menunjukkan bahwa saya mengikuti adzan itu bersifat umum, termasuk di dalamnya al-khatib yang hendak berkhutbah Jumat. Dan juga kita katakan termasuk juga doa ba'da adzan disyariatkan pula untuk khatib. Kitab Al-Jami'us Sahih Malaysia Fusaihain, dan kita masih berada di pembahasan Al-Iman Bil Malaika dari Kitab Al-Iman. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani, haddathana Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah, qala akhbarana Abi, qala haddathan Ibrahim ibn Fahman, an Musa ibn Uqbah, an Muhammad ibn Mukadir, an Jabir ibn Abdullah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala udina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamad al-arsh annama bayna shahmati udunayhi annama bayna shahmati udunihi ila atiqi masirat 700 am. Qala shaykh rahimahu ta'ala, hadha hadithun hasan ala syarat al-Bukhari, wa akhraja Ibrahim Mutahman fi masyaykhatih fataqa hadith ila sihah, walhamdulillah. وقال لما هو يعلى حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد المقبور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبي وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون. Qala syekh rahimahu ta'ala, hadha hadithun sahih. Wa qala hakim rahimahu ta'ala, akhbarna Abu Abdillah As-Saffar qala haddathan Ahmad bin Mihran qala haddathan Ubaidullah bin Musa anu anba Israel an Muawiyah anna Ubaidullah bin Musa anba'ahu Israel an Muawiyah bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك رجله في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش ويقول سبحانك ما أعظم ربنا. قال فيرد علي ما يعلم ذلك من حلف بكاذبا. Qala syekh rahimahullah, hadha hadithun sah, qala hadha hadithun sahih isnad walam yukhrija wala ta'arud bain hadha walladhi qabla fa huwa hadithun wahid makhrajuhu wahid wal zahir anna al malak ala surati dik wallahu a'lam. Beliau menyebutkan tiga hadis yang sama. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ini dua hadis, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamadil arsh." Kata Nabi, telah diizinkan untukku, tapi yang mengizinkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengizinkan untukku untuk menceritakan atau menyampaikan tentang seseorang malaikat dari malaikat-malaikat yang membawa arsy. Annama baina syahmati udunih ila atiqih masiratu 700 am. Bahwasanya jarak antara ujung telinga malaikat tersebut, malaikat pembawa arsy, ila atiqih, sampai ke pundaknya, itu jaraknya seperti perjalanan 700 tahun. Menunjukkan ribam khalqi al-malak, agungnya malaikat dan bagaimana besarnya malaikat. Allah menciptakan malaikat Terutama di sini malaikat Hamadul Arsh dengan ciptaan yang sangat besar, sampai antara jarak ujung telinganya dengan pundaknya itu seperti perjalanan 700 tahun perjalanan. Kemudian setelahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, aku diberi izin untuk menceritakan tentang salah satu atau salah seorang malaikat. Qad maraqat rijlahul ard as-sabi'ah wal arsyu 'ala mankibaih. Yang mana malaikat pembawa tersebut, qad maraqat rijlahu al-ard as-sabi'ah. Kedua kakinya maraqat, itu menembus sampai ke bagian yang paling bawah dari lapisan bumi yang ketujuh. Wal arsyu 'ala mankibaih, dan arsy berada di atas pundaknya. Atas pundak malaikat tersebut. Ini adalah malaikat pembawa arsy. Wa huwa yaqul, dan malaikat tersebut mengatakan, subhanaka aina kunta wa aina takun. Sebagai riwayat, subhanaka haitsu kunta. Malaikat tersebut mengatakan, maha suci engkau ya Allah, dimanapun kau berada. Dan sudah kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fawqa khalqih, fawqa arsyih. Allah di atas seluruh makhluknya. Allah berada di atas arsnya. Yang memang ars merupakan makhluk Allah yang paling tinggi. Dari ayat yang terakhir yang disebutkan oleh beliau, dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengizinkanku untuk menceritakan tentang dik. Dikun itu ayam jantan. Rijlahu fil ard, kakinya berada di bumi. Wa unuqu mathniyatun ta'al arsy, dan lehernya mathniyatun ta'al arsy, tertunduk di bawah arsy. Wa huwa yaqul, dan dik tersebut mengatakan, subhanaka ma'adama rabbana, maksudnya engkau ya Allah, ma'adama rabbana, betapa agungnya Rabb kami, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkata kepada mereka tersebut, ma ya'lamu dhalika man halafa bikadiban. Tidak mengetahui hal tersebut, yaitu keagunganku, orang yang bersumpah dengan namaku dengan sumpah yang dusta. Maknanya, orang yang bersumpah, kemudian dia bersumpah dengan sumpah yang dusta, sumpah dengan nama Allah, dia tidak mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia tidak akan berdusta dengan sumpahnya, yang telah dia bersumpah dengan namanya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, tidak ada persisian antara hadis ini dengan lewat sebelumnya, karena bisa dijama, dan jamanya katanya bahirnya bahwasanya malaikat tersebut ala surati dik. Wallahu alam. Hadis ini disahihkan oleh banyak ahli ilmu, sekalipun sebagian yu'illu mengatakan hadisnya mu'al. Tapi Syekh Muqbil, Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya mensahihkan hadis ini. Dan jika kita mengetahui bahwasanya hadisnya sanadnya sahih, maka wajib kita beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dari sini menunjukkan tentang khalqul malaikah. Allah telah menciptakan malaikat dalam bentuk yang sangat besar. Dan juga di sini kita bisa mengetahui malaikat mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Hamad Asmara subhanaka ma'adama rabbana, masih engkau ya Allah, betapa agung Rabb kami, betapa agung kedudukanmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, ma ya'lamu dhalika man halafa bikadiban, celaan bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah kemudian dia mengingkari sumpahnya atau bersumpah dengan sumpah yang dusta. Kata Allah, tidak mengetahui keagunganku orang yang bersumpah dengan namaku tapi bersumpah dengan sumpah yang dusta. Bukan wajib bagi kita ketika kita bersumpah dengan nama Allah, wajib kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah dusta, karena termasuk dosa besar. Al-Yamin al-Ghamus, sumpah dusta, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, termasuk kabiratun wa kaba'ir, termasuk dosa besar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.